Samudra memblegar, gelombang berkejar karena di kau. Simfoni yang terindah terciptalah sudah karena di kau. Di kau penyucuk rasa bila senyum cinta bila sentuhan berpadu. Di kau getarkan jiwa dalam bisikan cumbu rayu. Syahdu dalam peraduan hingga akhir mimpi. Diciptakan untuk dikau, dikau penyucuk rasa.